cek. Halo. gak mulai-mulai deh ngebandnya. Gorengan terus. Es terus. Batuk terus. Makanya sebelum batuk terus, minum Lasrin. Kandungan jahe merah segarnya meredakan batuk dan melegakan tenggorokan. Lasrin, obat batuk. Tadulu. Jangan lupa, Lasrin juga tersedia di apotik, toko obat, dan minimarket kesayangan di kota Anda. Lasrin, obat batuk untuk keluarga. Lasrin, obat herbal untuk batuk keluarga dari Mekosin. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, segera hubungi dokter.